ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan firman Allah Ta'ala ayat ke-144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat engkau. Sungguh kami melihat engkau. Melihat taqalluba wajhika. Bolak-baliknya wajahmu ke langit. Kenapa? Karena sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berharap supaya kiblat dikembalikan lagi ke Ka'bah. Karena itu adalah merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Rasulullah saling melihat ke langit, berharap wahyu turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan ayat ini. Sungguh kami melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka benar-benar kami akan hadapkan engkau, palingkan engkau kepada kiblat yang kamu ridhoi. Itu apa? Ka'bah. Awalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkan wajahmu menuju Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan di mana saja kalian berada, hadapkanlah wajah kalian menuju Masjidil Haram tersebut. Di mana saja kalian berada, maka hendaknya kamu ketika sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yang dimaksud dengan Alkitab di sini Taurat dan Injil, itu Yahudi dan Nasrani. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, la ya'lamun, benar-benar yakin, tahu, annaul haqqu mir rabbihim, bahwa yang menghadap ke kiblat yaitu Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu adalah kebenaran yang berasal dari Rabb mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani juga yakin itu. Ya. Namun sudah kita sebutkan ya akhi, yang menyebabkan mereka tidak mau beriman karena apa? Kedengkian. Hati mereka dengki. Karena dengki itulah akhirnya mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak akan lalai dari perbuatan mereka. Artinya sebagai ancaman, karena Allah tidak akan lalai dan tidak lalai dan tidak lupa terhadap perbuatan mereka, kelak suatu ketika Allah pasti berikan kepada mereka apa? Ya, pembalasan. Ya, akibat daripada perbuatan buruk mereka itu. Baik, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini kata beliau, itsbatu ru'yatillahi azza wa jalla, penetapan sifat bahwa Allah melihat, penetapan sifat bahwa Allah apa? Melihat. Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika, sungguh kami melihat. Berarti Allah mempunyai sifat apa? Ru'yah, melihat. Melihat dengan apa? Mata. Karena Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa Allah punya dua mata. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dan itu mutawatir. Itu disebutkan pula dalam ayat-ayat. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Dajjal kata Rasulullah a'war, matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sedangkan Rabb kalian Allah tidak buta sebelah. Berarti itu menunjukkan Allah punya mata, tidak? Maka tentu kita tidak boleh membayangkan bagaimana bentuk mata Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu. Tetapkan saja Allah punya mata, selesai. Bagaimana bentuknya hanya Allah yang Maha tahu. Dan tidak boleh kita menyamakan mata Allah dengan mata makhluknya. Ya, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai, Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Maka mata Allah tidak sama dengan mata makhluk. Wa minha faidah yang kedua, kata Syekh Utsaimin, anna an-nadhar ila as-sama' laisa su'u adabin ma Allah. Bahwa melihat ke langit itu tidak termasuk adab yang buruk terhadap Allah. Jadi kalau kita melihat ke langit, ya apakah itu termasuk adab yang buruk pada Allah? Tidak. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini seringkali melihat ke langit berharap wahyu turun, ya supaya dipindahkan kiblat. Dikecualikan dalam sholat. Adapun di dalam sholat memang Rasulullah SAW melarang. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun, ya, an rafi absarihim ila sama. Hendaklah kaum-kaum itu berhenti dari melihat matanya ke langit di saat sholat, atau Allah akan ambil penglihatan mereka itu. Ya, jadi Allah jadikan buta itu. Syekh Utsaimin mengatakan kalau ada orang yang sholat sambil melihat ke langit begitu, sholatnya batal, tidak sah. Ya, sementara sebagian ulama yang lain mengatakan sah, tapi ia melakukan dosa besar. Ya, ia melakukan dosa besar. Faedah yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, aminha isbatu uluwillah. Penetapan akan bahwa Allah itu di atas. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bolak-balik melihat kemana? Ke langit, berharap diturunkan wahyu. Ya, ketika Rasulullah melihat ke langit berharap diturunkan wahyu, sedangkan wahyu turunnya dari mana? Dari Allah. Dan itu menunjukkan Allah berada di mana? Di atas. Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti yang diyakini oleh kaum Asy'ari, Mu'tazili, Jahmi, yang mengatakan katanya mustahil Allah berada di atas. Sebab kalau Allah berada di atas berarti Allah berada di tempat. Allah berbutuh tempat, katanya. Kita katakan, Mas, omongan antum itu akibat kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Ya memang betul kalau makhluk berada di atas ia butuh tempat, tidak? Sedangkan Allah tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Sekarang bukankah Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, kami menurunkan Al-Qur'an. Berarti yang namanya turun dari mana ke mana, Pak? Dari atas ke bawah. Turun dari siapa? Allah. Kami menurunkan Al-Quran, berarti itu menunjukkan Allah berada di mana? Di atas, ya, di atas arasy. Bukan berarti Allah butuh kepada arasy, tidak. Dan tidak ada konsekuensi bahwa Allah butuh tempat sama sekali. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan makhluk-makhluknya, tidak serupa dengan apapun juga. Faminha, faidah yang keempat. Kamalu ubudiyatir rasul sallallahu alaihi wasallam li rabbih. Kesempurnaan ibadah rasul kepada Allah. Di mana beliau sangat ingin menghadap ke Ka'bah. Tapi beliau tidak lakukan karena tidak diperintahkan oleh Allah. Lihat, rasul aja nungguin perintah dari siapa? Dari Allah, Pak. Rasul aja enggak berani ngerubah Ya. Makanya ahli bid'ah itu lebih ya mengherankan. Rasul saja tidak berani mensyariatkan kecuali ada perintah dari siapa? Dari Allah. Ini ahli bid'ah bikin ibadah-ibadah sendiri, enggak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Haula wala quwata illa billah. Hanya sebatas dengan pendapatnya, ah ini kan baik. Kita katakan maaf mas, baik menurut siapa? Ya menurut saya. Kamu siapa? Kamu pembuat syariat. Kalau Rasul saja enggak berani merubah perintah Allah, padahal Rasulullah ingin sekali menghadap ke mana? Ke kiblat Ka'bah. Kenapa? Karena itu kiblatnya ayahnya Ibrahim. Tapi masalahnya Rasulullah belum diperintahkan oleh Allah. Maka Rasulullah berharap supaya turunkan wahyu. Kenapa kita pun seharusnya seperti itu dong? Kalau Rasul aja enggak berani, apalagi kita umatnya? Jangan sampai berani-beraninya membuat suatu ibadah tanpa ada wahyu dari sama, dari langit. Yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya tentunya. Iya. Maka, ya akhi, ketika kita beribadah betul-betul menunggu dalil, itu menunjukkan kesempurnaan ibadah kita. Kesempurnaan penghambaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beribadah kemudian bikin-bikin cara sendiri, itu menunjukkan kurangnya kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kita beribadah sesuai dengan selera dan hawa nafsu, Pak. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha itsbatu 'azamatillah. Penetapan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan dalam ayat itu dengan lafaz kami. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Benar-benar kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu ridai. Dalam bahasa Arab, kata kami kalau untuk satu orang menunjukkan kepada pengagungan. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kami itu artinya apa? Banyak, bukan cuma satu. Kalau bahasa Arab, terkadang untuk banyak dan terkadang juga untuk satu orang, tapi untuk menunjukkan kepada makna apa? Ta'zim. Ya. Pengagungan. Wa minha faedah yang keenam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu an yatawajjaha ila Ka'bah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka sekali menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Karena Allah mengatakan falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Berarti Rasulullah itu sangat ridha, Pak, untuk menghadap ke kiblat. Makanya kita usahakan ibadah-ibadah kita pun juga usahakan menghadap ke mana? Ke kiblat, walaupun tidak disyaratkan harus menghadap kiblat. Kalau sholat jelas ya, syaratnya harus menghadap ke mana? Ke kiblat. Tapi ibadah-ibadah yang lain pun juga kata para ulama sangat bagus kalau kita menghadap ke kiblat, seperti baca Quran, berdoa. Ya. Kenapa? Karena Nabi suka menghadap ke kiblat. Wa minha faedah selanjutnya, wujubul ittijah nahwal masjidil haram. Wajibnya menghadap ke masjidil haram ketika sholat. Dan ini termasuk syarat satu, syarat sah sholat. Di antara syarat sah sholat adalah menghadap kemana? Ke kiblat. Ya. Tapi menghadap ke kiblat itu, Pak, ada keadaan-keadaan yang kata para ulama, ya, tidak diwajibkan padanya menghadap ke kiblat. Kapan itu? Yang pertama, ketika sholat sunnah dalam safar, dalam perjalanan di atas kendaraan. Kalau antum sholat sunnah, ya udah, ya sholat menghadap kemana aja terserah. Sebagaimana dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas apa untanya, dan beliau mengikuti arah unta kemana dia pergi. Ya. Yang kedua, di saat sangat ketakutan. Seperti misalnya sedang sholat, tahu-tahu datang tsunami, sambil sholat sambil lari. Sementara waktu mau habis ini, maka antum sholat khauf, sambil lari kemana aja terserah udah. Sholat satu rakaat salam. Ya. Saking takutnya. Atau dalam perang, ya, pasukan kaum muslimin apa dalam perang yang sangat menakutkan, dalam ketakutan sangat seperti itu, boleh menghadap ke mana saja. Ya. Atau yang ketiga, jika ia tidak mampu menghadap kiblat seperti sakit. Ya. Maka yang seperti ini tiga keadaan yang tidak diwajibkan padanya menghadap ke mana? Ya, ke kiblat. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, wa minha annal wajh, ya annal wajha asyraful a'dha, bahwa wajah itu anggota tubuh yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawalli wajhaka, hadapkan wajahmu. Ustaz, boleh enggak badan saya ke selatan, wajah saya ke kiblat begini? Kan Allah hanya menyebutkan wajah doang. Hadapkan wajahmu. Berarti ayat ini menunjukkan cukup wajah doang. Enggak. Maksud ayat ini, hadapkan wajahmu artinya seluruhnya. Ini namanya apa? Dalam bahasa Arab, ya, menyebutkan sebagian untuk menunjukkan kepada keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia ada enggak kayak gini? Ada. Kemana aja enggak pernah kelihatan batang hidungnya? Emangnya batang hidungnya doang kelihatan itu? Enggak. Iya. Maksudnya enggak pernah kelihatan kamu kemana aja gitu kan. Itu maksudnya adalah pemutlakan sebagian untuk mempunyai makna keseluruhan. Iya. Itu dalam bahasa Indonesia ada. Dan bahkan hampir seluruh bahasa ada seperti itu. Iya. Kamu ngapain ke sono? Store wajah. Emang wajahnya doang di bawah? Enggak. Maksudnya semuanya gitu. Iya. Tapi kenapa Allah menyebutkan di sini wajah? Karena kata Syekh Utsaimin, karena wajah itu adalah merupakan bagian yang paling mulia. Iya. Faminha, faedah selanjutnya. Mastadalla bihil Malikiyah ala annahu yanbaghi lil musalli an yanzur tilqa'a wajhi. Madhab Malikiyah berdalil dengan ayat ini sebagaimana sudah kita sebutkan juga kemarin, ya. Mereka berdalil dengan ayat ini bahwa ketika kita sholat, wajah kita itu melihat ke depan, ke kiblat. Kenapa? Karena Allah mengatakan fawalli wajhaka, hadapkan wajahmu syatral masjidil haram, menuju masjidil haram. Berarti kalau hadapkan wajahmu bagaimana? Begini. Salatnya lurus gini. Sementara jumhur ulama dari pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa ya, hendaknya salat itu melihat ke tempat sujud. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ini yang rajih. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mempraktekkan ayat ini, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke tempat sujud, Pak. Sedangkan Rasulullah paling tahu dong tentang makna ayat. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang makna ayat, beliau yang paling tahu bagaimana menafsirkan ayat. Ternyata Rasulullah saja ketika sholat menghadap ke tempat sujud. Maka itu pendapat yang sahih dan rajih. Namun di kata Syekh Utsaimin Wahada al-qaul aqrab, dan pendapat yang mengatakan melihat ke tempat sujud itu yang paling dekat kepada kebenaran. Lakin yustasna min dhalik idha kana jalisan, tapi dikecualikan kalau kita sedang tahiyat. Kalau kita sedang tahiyat, jangan melihat ke tempat sujud. Melihatnya kemana? Ke tempat isyarat. Maka dari itulah ya akhul Islam, ya, ada sebuah faedah yang disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini bahwa menggerakkan dalam sholat itu bukan begini, Pak. Bukan begini. Ini namanya, kata Syekh Albani, bukan menggerakkan, tapi ini mah ke atas ke bawah. Jadi gimana dong, kata Syekh Albani, begini menggerakkan tuh. Bayangkan, Pak, ketika kita isyarat, Rasulullah menyuruh supaya kita melihat ke jari telunjuk. Kalau begini pusingan tuh, Pak. Susah. Tapi digerakkan sedikit saja begini nih. Atas pendapat yang merajihkan bahwa hadisnya sahih. Atas pendapat yang mengatakan hadisnya dhaif, enggak masalah. Iya. Allahu a'lam. Iya. Jadi apa namanya, disyariatkan orang yang sholat itu melihat kemana? Ke tempat sujud, dikecualikan di saat apa, duduk tahiyat, dan juga dikecualikan kalau memang dibutuhkan. Ada sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam bersabda kepada para sahabatnya, siapa yang mau berjaga di atas bukit sana? Maka ada seorang sahabat berkata, aku ya Rasulullah. Pergilah ia ke atas bukit. Ketika subuh masuk, Rasulullah bertanya, apakah dia sudah kembali? Belum, hai Rasulullah. Maka Rasulullah khawatir terjadi sesuatu. Lalu kemudian dikumandangkanlah iqamah. Lalu beliau pun salat subuh sambil melihat ke arah bukit. Beliau salat subuh sambil mengarah, melihat kemana? Ke arah bukit. Nah, para ulama ini menunjukkan boleh kita tidak melihat ke tempat sujud atau kita menengok kalau memang itu apa, dibutuhkan. Ya, antum lagi sholat, anak antum yang bayi mau jatuh, ya, antum harus ngelihat, jangan gini aja tahu-tahu mau jatuh. Gak masalah kita lihat, takut jatuh, ya. Boleh seperti itu kalau memang itu dibutuhkan. Faedah selanjutnya, min fawaidil ayah, azamatu hadzal masjid, keagungan Masjidil Haram. Kenapa? Karena Allah mensifatinya dengan kata haram. Al-Masjidul Haram yang mempunyai makna apa? Dzul hurmatil azam, dzul hurmati wa ta'zim, yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Makanya tidak ada di dunia ini, Pak, masjid yang paling mulia dari Masjidil Haram. Dan sudah kita semua ketahui bahwa sholat di Masjidil Haram itu berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Makanya antum kalau di Masjidil Haram jangan pelit untuk banyak-banyak sholat sunnah. Bayangkan dua rakaat di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali lipat. Cuma mana yang lebih utama di Masjidil Haram? Memperbanyak tawaf atau memperbanyak sholat? Kata Ibnu Qayyim, yang paling utama memperbanyak tawaf dibandingkan apa? Sholat. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama salaf terdahulu. Ya. Ini akal Islam, azan ya Allah wa yakum. Tapi ingat ya, Pak, ya. Memang di sana pahala ibadah itu dilipat gandakan 100.000, Pak, tapi dosanya juga sama. Di sana dosa kecil jadi gede. Ya, antum di sini ngelihat akhwat begini, mungkin dosanya biasa-biasa aja di sono. Ngelihat akhwat, ngelirik-lirik, ini cantik banget. Tak dulu, ini di mana nih? Masjidil Haram. Itu bisa jadi gede itu. Jangan sampai pulang-pulang ke Indonesia pahala sama dosanya sama. Iya. Mengerikan ya akhul Islam. Faedah selanjutnya wa minha mura'atu syari'ah ijtima'al muslimin ala wijhatin wahidah. Syariat memerintahkan kaum muslimin bersatu padu untuk menghadap satu kiblat. Semua kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke kiblat, di mana saja mereka berada. Namun Pak, orang-orang yang lemahnya, lemah akalnya berkata apa? Itu lihat kaum muslimin menyembah Ka'bah. Katanya sujud ke Ka'bah, dikiranya kita menyembah apa? Ka'bah, dikiranya kita beribadah kepada Ka'bah. La wallah. Kita menghadap ke Ka'bah itu karena diperintahkan oleh Allah. Kalau bukan karena perintah Allah, enggak bakalan kita menghadap ke Ka'bah. Sebagaimana Umar ketika mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar? Inni la a'lam annaki Hajar. La tanfa' wa la tadur. Aku tahu kamu itu cuma batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuk. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku tidak akan cium kamu. Jadi kita menghadap Ka'bah itu bukan karena kita menyembah Ka'bah ya, akhi. Tapi kita menghadap ke Ka'bah itu karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Amina, faedah selanjutnya. Bayan inadil Yahud wan Nasara. Penjelasan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu ngeyel, enggak mau beriman. Padahal apa? Padahal mereka tahu itu hak. Itu kebenaran. Kenapa sih orang Yahudi dan Nasrani tidak mau menerima kebenaran, Pak, yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Jawabnya diantaranya itu, karena mereka terkena penyakit apa? Dengki. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, diantara sebab seseorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah akibat dengki di hatinya. Kenapa sih iblis tidak mau sujud kepada Adam? Sampai akhirnya dia lebih rela dilaknat oleh Allah daripada sujud kepada Adam karena dengki dia, Pak. Ternyata ada makhluk yang Allah lebihkan dari dirinya. Nah, sebelum Adam ada, iblis paling hebat, Pak. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah lebihkan Adam dari seluruh makhluk. Bahkan malaikat disuruh sujud, iblis mulai muncul tuh, Pak. Makanya hati-hati ya. Kalau antum diberikan oleh Allah kelebihan, ketika ada yang nyaingi antum dalam kelebihan antum, jangan sampai terkena penyakit apa? Dengki ya. Maminha faedah selanjutnya. Anna ma kana min indillah fa huwa haqqun. Bahwa yang berasal dari Allah itu pasti benar. Walaupun dianggap tidak masuk di akal. Walaupun dianggap tidak masuk di akal, selama itu berasal dari Allah pasti benar. Yang disalahkan itu akalnya. Yang disalahkan apa? Akal. Berapa banyak kabar-kabar yang Allah kabarkan berupa kabar-kabar yang sifatnya gaib. Kalau kita pikirkan dengan akal pikiran kita, enggak masuk di akal, Pak. Adab kubur, gimana adab kubur? Pernah ngelihat ketika gali kuburan ada palunya malaikat ketinggalan atau gimana? Lihat api dan yang lainnya. Bagaimana dengan orang yang dimakan ikan, Bagaimana dengan yang dibakar? Kita katakan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah, kecil. Tapi terkadang banyak sekali Pak orang-orang yang tertipu dengan apa namanya? Ininya nih, akalnya, karena merasa punya gelar profesor, karena merasa IQ-nya tinggi, karena merasa dirinya pintar, tertipu dengan akal dan kepintarannya. Akhirnya apa? Dia tidak mau menerima syariat kecuali yang sesuai dengan akalnya saja. Kalau enggak sesuai dengan akal, dia tolak. Dia tidak mau ya jalankan. Ya. Ini orang seperti ini terkena penyakit iblis. Ya, iblis tidak mau sujud kepada Adam, diantaranya juga karena apa? Dia tolak dengan akalnya. Na'udzubillah. Maka kewajiban kita apa? Semua yang berasal dari Allah pasti benar. Wajib iman itu pasti benar. Wa minha faedah selanjutnya. Intifa'u ghaflatillah an a'malihim al-mutadammin li kamali ilmi wa ihatatihi bihim. Allah meniadakan dari dirinya sifat lalai. Allah mengatakan wa mallahu bighafirin amma ya'malun. Allah tidak lalai dari perbuatan mereka. Untuk menetapkan sifat kebalikannya yang sempurna. Apa itu? Sifat ilmu Allah yang sempurna, pengawasan Allah yang sempurna, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai dari perbuatan mereka. Sekecil apapun dari perbuatan mereka, Allah tahu dan tercatat semuanya. Makanya sebagaimana pernah saya sebutkan Pak, Al-Quran itu lebih banyak menetapkan sifat dibandingkan meniadakan apa? Sifat. Kenapa? Karena meniadakan sifat saja tidak menunjukkan kepada penetapan. Dan Allah meniadakan sifat pun juga dalam rangka menetapkan kebalikannya yang sempurna. Jadi kalau sebatas meniadakan sifat, apakah itu menunjukkan pujian? Jawab tidak. Kalau ada orang muji antum, bilangnya begini, kamu itu gak bodoh, gak malas, gak jelek. Kira-kira ini pujian apa bukan, Pak? Gak bodoh belum tentu apa? Pinter. Gak malas belum tentu rajin. Gak jelek belum tentu ganteng. Makanya kata para ulama, an-nafyul mahdh, sebatas meniadakan tidak menunjukkan kepada apa? Penetapan. Kecuali kalau memang untuk menetapkan sifat kebalikannya yang lebih sempurna. Dan semua peniadaan yang dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada itu. Makanya Allah lebih banyak menetapkan daripada apa? Meniadakan. Kalau meniadakan paling dalam beberapa ayat saja terhitung, enggak lebih dari 10 ayat. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah meniadakan untuk menetapkan akan qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak pernah melahirkan, karena yang namanya melahirkan butuh anak. Sedangkan Allah enggak butuh anak. Walam yulad, dan tidak dilahirkan, karena yang nama dilahirkan berarti makhluk diciptakan. Sedangkan Allah khalik pencipta. Ya. Allah juga berfirman, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur, untuk menetapkan akan kesempurnaan hidupnya Allah. Dan bahwa Allah sempurna kekuatannya, beda dengan manusia. Ditimpa tidur, ngantuk. Kenapa? Karena manusia butuh istirahat, tidak? Manusia lemah, tidak, Pak? Lemah. Faminha faedah selanjutnya. Tahdid haula'il mu'anidin alladziina utul kitab wa 'alimul haqq wa lam yattabi'uh. Ini ancaman kepada orang-orang yang diberikan Alkitab. Mereka sudah mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Ancaman dengan ancaman yang berat. Ya. Nah ini ya akhwal Islam, hati-hati. Kalau kita sudah tahu ilmunya tapi kita tidak ikuti karena mengikuti hawa nafsu, musibah besar. Ya. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya, Pak. Ayat 145. Allah berfirman, Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan jika kamu membawakan kepada orang-orang ahli kitab itu semua ayat dan dalil, ma tabi'u qiblatak, mereka tetap tidak akan pernah mengikuti kiblatmu. Masya Allah, Pak. Allah mengatakan bahwa Rasulullah SAW, ya, kalaulah membawakan semua ayat dari Allah, perintah, dalil dan yang lainnya kepada ahli kitab, tetap enggak bakalan mau ikut. Kenapa sebabnya, Pak? Karena sudah kita sebutkan tadi, yang pertama kena penyakit dengki. Yang kedua apa, Pak? Mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah orangnya pengikut hawa nafsu, dicampur dengki, wah susah. 1000 dalil antum sampaikan juga gak bakalan diterima. Orang kalau tersesat karena tidak tahu, di saat dikasih tahu dalil, insya Allah kembali. Tapi kalau orang tersesat karena ngikutin hawa nafsu, antum tegakkan 1000 dalil, dia tolak. Dia hanya akan menerima dari dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tolak mentah-mentah, dia buang. Nah, ini cara beragamanya ahli kitab. Ahli kitab itu cara agamanya begitu, Pak. Milih-milih dalil. Kalau dalilnya sesuai dengan hawa nafsu, terima. Kalau enggak, ditolak. Maka kalau dari kaum muslimin ada yang gayanya kayak gitu, ya, misal contohnya di zaman sekarang ada orang berkata begini, ya, musik itu menurut saya halal karena ada satu ulama, ya, yang bernama siapa, Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan halal. Loh, kenapa kamu lihat Dr. Yusuf Qardhawinya, kamu tidak lihat ulama salaf terdahulu yang ratusan, yang sangat banyak, dan kamu tidak melihat dalil yang sangat sahih, jelas dan tegas. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa masalah musik itu masih diperselisihkan haram-haramnya, itu orang pengikut hawa nafsu. Banyak ulama menyatakan ini ijma salafus saleh. Pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan boleh itu setelah terjadinya ijma, Pak. Tapi masalahnya ngikutin hawa. Kalau hawa nafsu yang berbicara, nyari-nyari pendapat ulama yang pas. Contoh lagi masalah jenggot. Ulama salaf terdahulu, hatta imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semua sepakat mencukur jenggot haram. Tapi kemudian ada ulama Syafi'iyah belakangan, Pak, mengatakan makruh saja. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Mereka tidak melihat dalil, tapi melihat siapa yang berkata. Oh, saya juga punya pendahulu, ada ulama ini. Ya akhi, mereka itu berpendapat setelah terjadi ijma' sebelumnya. Makanya di dalam Ibnu Abidin dalam hasyiahnya mengatakan, Adapun mencukur jenggot itu haram dengan tanpa perselisihan. Ibnu Hazm juga mengatakan mencukur jenggot itu haram dengan ijma. Iya. Sekarang begitu, Pak. Jadi ada orang kerjaannya nyari-nyari perkataan ulama yang sesuai dengan keinginan mereka, kemudian dijadikan alasan. Ini ada ulama loh, ulama loh. Kamu siapa loh? Yang menyelisih dia ini siapa? Lihat. Apakah ulama salaf terdahulu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak lebih berilmu daripada ulama belakangan? Sehingga kemudian ketika ada pendapat ulama belakangan yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita, kita tolak pendapat ulama salaf terseluruhnya. Ini ciri pengikut hawa nafsu. Dan ini cara beragamanya orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya akhul Islam, azan ya Allah. Nah ini ya akhul Islam. Sulit, Pak. Kalau sudah bicaranya hawa nafsu, susah. Apalagi kalau kita debat sama orang kayak ginian, antum pasti kalah. Saya pastikan kalah. Kenapa? Karena dia super ngeyel. Ya. Yeah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berdebat dengan orang jenis kayak ginian. Apa kata Imam Syafi'i? Afhamani jahluk. Aku kalah oleh kebodohanmu. Pergi Imam Syafi'i, enggak mau ngeladenin lagi. Iya. Yeah. Kata Islam azan ya Allah wa yakum. Allah mengatakan wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Artinya jika kamu, kata Syekh Utsaimin, yakni in ataitahum bikulli ayatin tadullu ala sidqi ma ataita bih. Artinya kalau kamu mendatangkan kepada mereka semua dalil, semua ayat yang menunjukkan kebenaran yang kamu bawa tersebut, mata bi'u qiblatak, tetap saja mereka tidak akan pernah mau mengikuti agamamu, kiblatmu itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma anta bitabi'in qiblatahum." Dan engkau pun tidak boleh mengikuti kiblat mereka. Ya. Kita tidak mengikuti kiblat mereka karena kita punya dalil dari wahyu Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Beda, Pak, antara orang yang tidak mau ngikut suatu pendapat karena dalil dengan tidak mau ngikut pendapat tanpa apa? Hujah dan dalil, tapi dasarnya sebatas hawa nafsu. Ya. Maka ketika kita berdebat dengan orang bodoh, terkadang begini, Pak. Buktinya situ juga enggak mau ikut pendapat kita. Kalau situ enggak mau ikut pendapat kita, ya kita juga enggak mau dong ikut pendapat kamu. Kita katakan, maaf, kalau kami tidak mau ngikutin pendapat kamu karena hujah kami jelas, dalil kami ada, ilmiah, ada larangannya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Lah kamu enggak mau ngikutin pendapat tanpa ada dalil sama sekali? Kef. Jauh sekali antara langit dan bumi. Maka Allah mengatakan wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Ya. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa ma anta bitabi'in qiblatahum fi hali ityanika bil ayat allati tadullu ala sidqi ma ji'ta bih. Dan engkau tidak akan mengikuti kiblat mereka di saat engkau mendatangkan ayat-ayat yang menunjukkan akan kebenaran ajaranmu itu. Wa ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumkin an yattabi'a qiblatahu mutlaqan. Ya, dan pasti dan sudah sangat pasti Rasulullah tidak akan pernah mengikuti kiblat mereka. Kenapa? Karena sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Ya. Nah, ikhwatlah Islam, azan ya Allah wa yakum. Kata Syekh Utsaimin, "Fal Yahud la tattabi' qiblatan Nasara. Wan Nasara la tattabi' qiblatal Yahud." Orang Yahudi juga enggak mau ngikutin kiblatnya Nasara. Orang Nasrani enggak mau ngikutin kiblat apa? Yahudi, dan dua-duanya tanpa hujah lagi, Pak. Salah kan? kalau merasa paling benar, tapi pas ditanya dalilnya enggak tahu. Ini yang salah besar. Yahudi menyalahkan Nasrani dan mengatakan Nasrani enggak ada apa-apanya. Nasrani menyalahkan Yahudi dan mengatakan Yahudi enggak ada apa-apanya. Berarti masing-masing merasa paling benar ya, Pak. Tapi masalahnya apa? Dua-duanya salah. Dua-duanya tidak di atas hujah. Tidak ada keterangan sama sekali. Ya. Maka Rasulullah SAW membawa kebenaran. Dan wajib kita yakini bahwa inilah kebenaran yang mutlak. Maka dari itu tidak boleh kita katakan, hai kamu umat Islam, kamu merasa paling benar sendiri ya. Kita katakan kami merasa paling benar karena kami punya dalil dari Allah dan Rasulnya. Hujah kami jelas berupa wahyu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Lah kamu merasa benar enggak ada dalil. Apa hujahmu? Ya. Ikhwata Islam, kita lanjutkan. Wa ma ba'dhuhum bitabi'u qiblata ba'd. Dan tidaklah sebagian mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani itu, mengikuti kiblat yang lainnya. Artinya Yahudi tidak akan mengikuti kiblat Nasrani. Demikian pula sebaliknya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Dan kalaulah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka di sini maksudnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Setelah datang ilmunya kepada kamu. Innaka idzal lamina dzalimin. Sesungguhnya engkau kalau begitu termasuk orang yang zalim. Jadi Pak, kalau kita lebih memilih milahnya Yahudi dan Nasrani dan menjauhi milah Islam, padahal kita sudah datang kepada kita ilmunya, hujahnya, dalilnya, berarti kita termasuk orang zalim. Dalam ayat sebelumnya yang sudah kita pernah baca, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nashiir. Jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, setelah datang kepada kamu ilmunya, maka Allah tidak akan menjadi wali kamu, tidak pula penolong kamu. Dalam ayat ini Allah mengatakan kamu orang yang zolim. Berarti orang yang ngikutin gaya Yahudi dan Nasrani zolim. Yang kedua, dia tidak akan, Allah tidak akan lagi menjadi penolong dan wali dia. Demikian pula kita kaum muslimin ini. Jangan sampai kita lebih ridho dengan gaya-gaya barat, Pak. Meninggalkan syariat-syariat Allah yang sudah jelas dari Allah pencipta alam semesta. Ya kaum muslimin, Pak, gaya banget, bangga banget kalau dia gaya barat gitu. Banyak ya, terutama pas lagi walimahan tuh ya. Makannya sambil berdiri, sambil ngobrol, ngikutin gaya barat gitu kan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita salat makan dan minum sambil apa? Duduk. Kadang kamu lagi makan jatuh, ngambil lagi yang baru. Ada Rasulullah menyuruh kalau jatuh makanannya ambil, bersihin makan. Ya, berapa banyak diantara kita, Pak, lebih ridho dengan gaya-gaya mereka daripada syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allahul Musta'an. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Allahu a'lam. Baik, kita ambil beberapa faedah. Sudah masuk Isya belum? Isya. Hah? Satu menit lagi. Tanggung. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.